Boy. Kau bengong? Lapar banget nih. Yeah. Udah ngebayangin kuah yang gurih dan sedap gitu. Ada gak ya? Ada dong. Huh? Nih, mie sedap rasa soto. Huh? The best soto ever. Selain gurih, ada aroma jeruk nipis yang segar. Biar sedapnya makin nampol. Wah, terus-terus? Ada serbuk koya juga. Mirip soto khas Jawa Timur. Wait, gue bikin nih. Asik. Oke? Okay? Mie sedap soto dengan serbuk koya gurih dan aroma jeruk nipis yang segar banget. Sedapnya mantul. Ini dia, mie sedap rasa soto. Gimana? Cobain dulu, Gi. Walah, ini sih beneran enak, Re. Enak kan? Minyak kenyal, kuah sotonya suker. Lihat di taburan koyak gurinya, mantap. Bikin gua melek, gak bengong lagi deh. Iyalah, mie sedap soto. Emang nomor satu. The best ini. Yoi, nikmatnya makan mie sedap soto bareng kocok. Mie sedap soto, ahlinya soto. Mie sedap, jelas rasa sedapnya.